Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali sahbi wa mawalahu ba'du. Qala al-muallifu Syekh Malik Ramadan fi kitab Sittu Durar min usuli ahli al-athar. Wa idza kana kullama arada al-mu'minu ayu qawwima masara qila lahu laisa dhakal waqti wal kuffaru mutarabbisun. Kamil. Famata yu'rafu? Famata yu'rafu akhta'ahu wa mata yuhjamu anha wa mata yasihhul maridu wa yuqawwid du'ifu. Wa qad rawa Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min yaquffu alayhi dai'atahu wa yahutuhu min wara'ih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang Allah muliakan, kita masih dalam penjabaran prinsip yang kelima, bahwasanya mengkritisi adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang tak boleh disepelekan. Karena tersebarnya berbagai macam bentuk syubhat, ya, membuat orang banyak tertipu. Maka wajib bagi orang-orang yang memiliki ilmu untuk menepis syubhat tersebut, agar tampak mana yang hak daripada yang batil. Ya, dan ini kewajiban para ulama, para penimba ilmu yang memiliki kapasitas dalam mengkritisi berbagai macam bentuk penyimpangan dalam segala hal. Baik penyimpangan tersebut berasal daripada ahlul ahwa'i wal bid'ah, di luar daripada ahlu sunnah, maupun ketergelinciran sebagian daripada ahlu sunnah. Karena tidak ada yang selamat daripada ketergelinciran. Ya, ma min alimin illa walahu zallah. Tidaklah ada seorang pun yang alim kecuali pasti memiliki kekhilafan, ketergelinciran. Karena itulah kritisi harus terus-menerus dibangun. Ya, baik terhadap kesalahan yang bersumber daripada ahlu sunnah, daripada para duat, para masyayikh, apalagi daripada ahlu bid'ah wal ahwa, kelompok-kelompok, firqah-firqah, sekte-sekte yang menyempal dari Islam yang benar. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani, "Idza kana kullama arada al-mu'minu an yuqawwima al-masara qila lahu laysa dhal waqt wal kuffaru mutarabbisun." Kalaulah, ya, ini syubhat sebagian, ya, gerakan-gerakan Islam yang mereka begitu antipatinya dengan perbaikan, anti dengan kritikan, anti dengan islah pembenaran, ya, mereka paling, ya, sensitif jika ada yang ingin memperbaiki mereka. Apa di antara syubhat mereka? Ya, wa idza kana kullama aral mu'min an yuqawwima al-masar al-masara qila lahu. Tiap kali ada orang ingin meluruskan jalan setiap harakah-harakah Islamiyah, kemudian akan ada celaan dikatakan kepadanya, laisa dzal waqt, bukan sekarang waktunya, wal kufaru mutarabbisun, bukan sekarang waktu mengkritisi, bukan sekarang waktu memperbaiki. Sementara orang-orang kufar, mereka semua, ya, senantiasa memantau. Bukan sekarang, maknanya apa? Jangan dulu bicara masalah penyimpangan, biarkan saja. Yang penting kita bersatu. Ya. Jangan dahulu bicara-bicara kekhilafan, kesalahan, biar saja. Yang penting kita bersatu menghadapi musuh, orang-orang kufar dan seterusnya. Kalau seperti ini kenyataannya, famata yu'rafu akhta'uhu? Kapan diketahui kesalahan-kesalahan orang? Kita bukan senang dengan kesalahan. Ya, bukan mentertawai orang yang salah, tapi kita tidak ingin orang lain tertipu dengan kesalahan tersebut. Ya, wa mata yuhjamu anha? Kapan dia akan diam daripada kesalahan tersebut jika tidak ada yang mengkritisi? Begitu banyaknya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan disebar, apalagi zaman sekarang, zamannya share. Mudah sekali penyimpangan-penyimpangan disebar dalam berbagai macam, ya, media, di jaring sosial. Penyimpangan-penyimpangan dalam bab al-imarah, ya, banyak sekali. Hari-hari kita lihat dan melewat di jendela-jendela kita, orang-orang mencela penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, mencari-cari kesalahan penguasa. Ini bukan daripada Islam. Ya. berbagai macam mereka lakukan untuk menjelek-jelekkan penguasa, ya, dari perkataan yang halus sampai kepada perkataan yang kasar dan seterusnya. Ini bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengatakan penguasa bukan malaikat, mereka bersalah, mereka khilaf, tapi caranya, etikanya bukan disebar dalam media sosial, apalagi ya gambar mereka ditampilkan, diberi komentar dan seterusnya. Tak ada dalam Islam hal semacam ini. Subhanallah. Ya, ini menambah runyam masalah, hilang kepercayaan manusia. Ya, akhirnya tak tegak wibawa penguasa, tak tegak wibawa, tak dipatuhi perintah-perintahnya. Ya, maka kacaulah suatu negeri yang pemimpinnya tak berwibawa. Subhanallah. Ini penyimpangan. Ini antara syubhat kecil yang disebarkan hari-hari. Daripada mereka mencela penguasa, bagus mereka mendoakan penguasa. Negeri kita banyak sekali dilihat dengan negeri-negeri yang terfitnah, sebagaimana Suriah, sebagaimana Irak, sebagaimana Libya. Negeri kita negeri yang begitu damainya. Setiap orang boleh mendengarkan kajian di mana dia mau, datang tanpa ada yang menghalangi. Allahu Akbar. Orang bisa sholat tanpa harus dihalang-halangi. Masjid-masjid kita tegak, subhanallah. Menara-menara, ya, dipancangkan. Suara adzan di mana-mana dengar. Quran dibaca, tak ada yang mengingkari. Subhanallah. Sekolah-sekolah dibiarkan, dibolehkan. Lah, masih banyak kebaikan negeri kita ini. Ya. Masih banyak sekali kebaikan. Ya, dibandingkan dengan negeri-negeri lain yang terfitnah. Oleh karena itu disyukuri, dijaga bersama, didoakan kebaikan untuk bersama, untuk seluruhnya, daripada dicela. Subhanallah. Tak ada pahalanya mencela penguasa, tidak ada. Adapun kritikan, ya, tapi bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Ada cara-caranya, ada kefiatnya mengkritik penguasa, bukan dalam ya media-media sosial yang tak datang baginya kemanfaatan. Tak ada. Subhanallah. Ya. Sekarang semua orang mencela penguasanya dengan berani, tak ada takutnya lagi. Ya dan billah. Subhanallah. Ya. Padahal mereka yang angkat penguasa, kemudian mereka yang mencela. Ya. Dan penguasa cerminan masyarakat. Penguasa lemah karena masyarakatnya lemah. Ya. Begitulah seterusnya. Penguasa zalim karena rakyatnya zalim. Kama takunu wala alaikum. Bagaimana kalian, itu pemimpin kalian. Cerminan masyarakat adalah pemimpinnya. Karena pemimpin lahir dari masyarakat. Ya, dan itulah yang paling dia banggakan masyarakat. Dia pun naik ke atas. Subhanallah. Maka apa guna dicela? Lebih baik diperbaiki bersama. Didoakan. Famata yu'rafu akhta'uhu, mata yuhjimu anha. Kapan akan diketahui kesalahan jika tidak ada yang berani mengkritisi? Kapan dia berhenti daripada kesalahan? Wa mata yusihul maridha. Kapan orang berani yakni mengobati orang-orang yang sakit? Ya, sakit bukan hanya sakit badan, bukan sakit fisik, tapi sakit hati. Itu dalam berupa kedengkian, ya, kebencian dan seterusnya. Itu sakit hati. Ya. Siapa yang akan dapat menyehatkan ya orang-orang yang sakit seperti ini? Ya, wa yuqawwi dha'if, siapa yang mampu mengkuatkan orang-orang lemah kalau tak ada kritikan? Waqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda, qala al-mu'minu mir'atul mu'min, orang mukmin cerminan bagi mukmin lainnya. Ya, makna cerminan, orang memandang ya dirinya pada cermin agar dia tahu apa kekurangannya. Itulah perbandingan seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Ya. Dengan saudaranya dia tahu kekurangannya, saudaranya yang melengkapinya. Subhanallah. Ya, bagaikan cermin, kita tahu, oh ternyata rambutku ini kusut masai. Oh ternyata peciku ini tak benar. Oh kerah bajuku ini tinggi sebelah. Dari cermin tahu, cermin yang beritahukan. Akhirnya kita pun berbenah diri. Demikian jugalah perumpamaan orang-orang beriman. Mereka berbenah diri dengan nasihat dan petua, ya, masukan daripada saudara-saudaranya yang lain. Orang-orang beriman seperti mereka. Inilah makna hadis. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min adalah cermin bagi mu'min lainnya. Ya, wal-mu'minu akhul mu'min. Mu'min itu saudara bagi mu'min lainnya. Ya kufu alaihi dhi'atahu. Yang mana seorang mu'min berupaya untuk menjaga ya, orang-orang mukmin yang lemah, orang-orang mukmin yang disia-siakan, yang tercecer, yang terluput, dijaga. Wa yahutuhum min wara'ih, ya, dari arah belakang, ya, dipelihara dari arah belakang. Bagaikan ini perumpamaan binatang-binatang yang kecil dijaga oleh binatang-binatang yang kuat dari sekitarnya. Begitulah perumpamaan orang-orang mukmin. Yang kecil, ya, tidak dibiarkan, tapi dijaga bersama-sama. Yang menyimpang tak dibiarkan, diajak untuk kembali ke perjalanan yang benar, dibenahi. Begitulah seharusnya. Naam. Walaysa minal mualati lil mu'minina fi syai'in an tansura akhaka fi baqilihi muhtajjan bimuajihatihi syuyu'iyina. Fa'an anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi sallama qala unsur akhaka zaliman au mazluman. Qila ya Rasulullah hadha nansuruhu mazluman pakaifa nansuruhu zaliman. Qala tahjizuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi wa laysa min al-muwalati lil-mu'minin fi shay'in an tansur akhaka fi ba'tilihi. Bukanlah makna loyalitas antara sama orang-orang mukmin kita bantu dia ketika dia dalam kesalahan, bukan itu makna loyal, ya. Muhtajjan bimuajatihi asyu'in, dengan alasan dia ini sedang berhadapan dengan kaum ateis, kaum komunis, dia membantah komunis, karena itu diam-diam saja dengan kesalahannya. Tak benar. Kita berterima kasih dia membantah komunis, dia membantah jaringan Islam liberal, dia membantah, ya, paham-paham yang menyimpang, tapi ketika dia tergelincir, ketika dia salah, kita juga luruskan. Tak ada cerita dia telah membantu kaum muslimin, membantah orang-orang ateis, karena itu jangan, ya, jangan dipedulikan kesalahannya. Diterangkan dengan cara yang bijak, hikmah, diberitahukan, ya. Enggak ada alasan dia telah banyak berkhidmat terhadap Islam, maka jangan diingkari kesalahannya. Tak ada cerita. Subhanallah. Fa'an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman, bantulah saudaramu ketika dia menzalimi, atau mazluman, atau dia dizalimi. Qila ya Rasulullah, maka datanglah seseorang bertanya, wahai Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman, kami tahu ada apabila, ya, orang mukmin dizalimi, kami harus membantunya, harus menyelamatkannya. Fa kaifa nansuruhu zaliman, bagaimana maksud Anda kami juga harus membantunya ketika berbuat zalim, ya. Qala tahjizuhu, hendaklah engkau berusaha menahannya, tamna'uhu min adh-dhulmi, engkau jaga dia agar jangan lagi melakukan kezaliman. Inilah makna menolongnya. Menolong orang zalim adalah dengan mengambil tangannya, tahan dia jangan berbuat kezaliman. Itu menolong dia agar tidak kena azab Allah Subhanahu wa taala, agar tak menyakiti orang-orang yang lain. Nah. Wa fi riwayatin li muslimin min tariqi Jabirin bilabzin, in kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nasrun. Dalam riwayat Muslim dari jalan Jabir dengan redaksi, in kana zaliman falyanhahu, andai kata dia berbuat zalim, maka menolongnya adalah mencegahnya jangan berbuat zalim. Fa inna lahu nasrun, itulah makna menolongnya. Naam. Qala Ibnu Taimiyah fi hadzal ma'na, wajib uqubatu kulli man intasaba ilaihim aw dhabba anhum aw darara haula'i aw athna alaihim qafazta. Itu meloncat itu. Aw athna alaihim aw azuma kutubahum aw arafa bi musa'adati azuma kutubahum. Aw azuma kutubahum aw azuma kutubahum aw arafa bi musa'adatihim wa mu'awanatihim aw karihal kalama fihim aw akhadha ya'taziru lahum bi anna hadzal kalama la yudra ma huwa aw man qala innahu sinpun sannafa aw man qala innahu sannafa hadzal kitaba. Qala Ibn Taymiyah fi hadzal ma'na, dalam hal semacam ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan komentar. Ya, yajibu wa yajibu uqubatu kulli man intasaba ilaihim, wajib memberikan hukuman sanksi terhadap setiap orang yang menisbatkan diri mereka kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlul ahwa wal bidah wajib diberikan sanksi. Aw dhabba anhum, wajib diberikan sanksi orang yang membela kelompok-kelompok yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, wajib memberikan sanksi, hukuman. Tentunya yang memberikan sanksi tersebut adalah yang berhak penguasa, bukan semua orang. Aw dhabba anhum aw athna alaihim, bahkan wajib memberikan hukuman kepada orang-orang yang memuji paham-paham menyimpang ini, kelompok-kelompok menyimpang. Wajib diberikan hukuman yang memuji mereka. Aw 'azzama kutubahum, atau yang mengagung-agungkan karangan-karangan mereka. Ya, berapa banyak buku-buku sekarang yang menyimpang diagungkan oleh sebagian tokoh-tokoh yang dengan segala macam cara agar laku buku tersebut dalamnya penyimpangan. Mencela para sahabat, merendahkan para sahabat sebagaimana buku-buku kaum Rafidhah yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak dengan jumlah yang banyak, dengan cetakan yang luks agar dibaca oleh Ahlu Sunnah. Banyak sekali. Sebagian orang-orang jahil karena tak tahu kelompok firqah sesat ini membangga-banggakan ini buku bagus dibaca, memberikan rekomendasi ini buku layak dibaca, padahal dalamnya penyimpangan. Subhanallah. Berapa banyak buku-buku semacam ini dalam bentuk khutbah-khutbah, dalamnya penyimpangan, dalamnya penghinaan kepada para sahabat. Ya, disebar. Maka siapapun yang memuji buku seperti ini, mengagung-agungkan buku yang mereka karang, au urifa bi musa'adatim, atau ada orang yang diketahui membantu mereka melancarkan misi-misi mereka, ya, menjadi pembantu bagi tersebarnya gerakan mereka, au muawanatihim au karihal kalam fihim, atau andai kata ada orang yang marah ketika ada yang mengkritisi mereka, ya, wajib diberikan hukuman orang semacam ini. Aw akhadha ya'tadiru lahum, atau segera dia berusaha untuk mencarikan bagi mereka uzur. Tidak, mereka mazhabnya baik sama dengan Ahlus Sunnah. Mereka mazhab kelima. Ya, mereka tidak seperti yang kau katakan, mereka tak mengkafirkan para sahabat. Itu berdusta. Ya. Bi anna hadzal kalam la yudra ma huwa, dengan berbagai macam alasan. Ini enggak ada perkataan seperti ini, padahal ada dalam kitab-kitab induk mereka. Yang mereka sembunyikan karena agama orang-orang Rafidhah Taqiyyah menyembunyikan yang hak. Ya, berdusta, itu agama mereka. Aw man qala inna sannafa hadzal kitab, diberikan hukuman orang-orang yang mengatakan ini buku bagus si fulan ngarang yang baca, semuanya kena. Naam. Wa amsalu hadhihi al-ma' wa amsalu hadhihi al-ma'adhiru allati la yaquluha illa jahilun aw munafiqun bal tajibu uqubatu kullu man bal tajibu uqubatu kulli man arafa hala kulli man arafa halahum wa lam yu'awin al qiyami alaihim. Hasbuka. Wa amthalu hadhil ma'adhir, uzur-uzur semacam ini yang disebutkan, ya, allati la yaquluha illa jahil, yang hanyalah orang jahil saja yang mengucapkan demikian untuk mencari-cari kilah alasan jangan dibicarakan dan seterusnya. Kamu munafik, hanya orang munafik seperti ini. Mereka juga bagus, mereka juga baik, jangan dikritisi mereka, mereka juga berjuang untuk Islam. Bal tajibu uqubatu kulli man urifa haluhum, bahkan wajib diberikan sanksi setiap orang-orang yang mengetahui keadaan mereka, kesesatan mereka. Walam yu'awin al-qiyam alim, tapi tak mau membantah, wajib juga diberikan hukuman. Dia tahu ini kelompok menyimpang, tapi dia tak bantah, orang seperti ini pun harus dihukum. Subhanallah. Menunjukkan dia ada kecondongan kepada mereka. Fa'na'am. Fa'innal qiyama ala ha'ula'i min a'zomil wajibat, li'annahum afsadul ukula wal adayana ala khulukin min ala khalqin min al mashayikh wal ulama'i wal muluki wal umara'i, wa hum yas'una fil ardi fasadan wa yasudduna an sabilillah. Fa innal qiyama 'ala haula min a'zamil wajibat. Sesungguhnya membantah mereka adalah kewajiban yang paling agung. Li'annahum afsadul uqul, karena mereka merusak akal manusia. Merusak pemikiran manusia. Alangkah banyaknya syubhat sekarang yang berkeliaran, berselebaran. Semuanya merusak akal. Dia tak merusak tubuh, tapi merusak akal. Dan dampaknya bisa merusak tubuh. Karena paham-paham menyimpang ini akan merusak tubuh manusia. Bahkan merusak alam semesta. Dia adalah bagaimana rusaknya paham Rafidah. Yang menyebar, yang tersebar. Subhanallah, menghancurkan kaum muslimin. Bagaimana sejarah mereka hitam. Menumpahkan darah kaum muslimin dari zaman ke zaman. Berkhianat kepada kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Maka membantah mereka itu contoh satu kaum Rafidah. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan kaum Rafidah. Kaum Khawarij yang punya paham-paham radikal. Menghalalkan darah kaum muslimin. Mengajak setiap masyarakat memberontak kepada penguasanya. Ini penyimpangan. Ya. Namanya kaum Khawarij, paham Khawarij, paham Rawafid atau Rafidah. Ya. Kemudian paham-paham Ahlu Kalam seperti Mu'tazilah yang menafikan Allah punya sifat, yang menafikan Allah di atas arasy, Jahmiyah. Ini penyimpangan pemikiran-pemikiran dari dalam Islam, Sufiyah, Turuq. Ya, tariqat-tariqat, paham-paham sufi yang menyimpang. Ini semua adalah hal-hal yang menyimpang dari dalam Islam. Ada yang dari luar Islam, paham liberal. Ya. Marxisme, sosialisme, komunisme, paham-paham menyimpang, materialisme. Banyak dari luar Islam. Ya. Maka ini merusak akal. Setelah rusak akal, hancurlah dunia dan alam semesta. Karena semua kesesatan akan merusak. Subhanallah. Ya. Jangan dianggap enggak merusak sebagaimana ungkapan kaum LGBT. Yang mati kami, yang kena AID kami, yang kena HIV kami, yang berbuat homoseksual kami, kenapa kau ribut? Ini ungkapan mereka. Wallahi ini pemahaman yang menyimpang. Dengan sebab merekalah menular penyakit ini kepada banyak masyarakat. Subhanallah. Hancur ketenangan sosial ketika semua orang memiliki paham-paham seperti ini. Subhanallah. Ya. Maka ini merusak akal. Setiap syubhat merusak akal manusia. Wal adyan merusak agama. Ala khalqin terhadap seluruh makhluk. Minal masyayikh wal ulama wal muluki wal umara. Daripada kerusakan datangkan oleh ya para masyayikh, para ulama, para raja-raja, para amir-amir, ya. Wa hum yas'auna fil ardi fasadan, karena mereka berusaha menyebarkan kerusakan di muka bumi ini. Subhanallah. Jangan dianggap pemikir-pemikir sampai ini enggak bahaya. Bayangkan paham-paham radikal yang mengajak orang berontak kepada pemimpinnya. Subhanallah. Agar mendukung tegaknya khilafat yang mereka anggap khilafat syariah di Baghdad sana, ISIS. Ini paham betapa menyimpangnya. Membatalkan semua bangsa-bangsa di dunia supaya memberontak. Subhanallah. Habis. Tak benar. Ya. Karena tujuan dalam Islam yang namanya kekuasaan adalah memudahkan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu berdebat dengan namanya. Siapakah namanya, mau disebut amir, mau disebut sultan, mau disebut malik, king, mau disebut presiden, yang penting kita dapat beragama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Bukan nama yang harus dihebohkan, namanya harus khalifah. Subhanallah, bukan itu. Ya, ini paham-paham yang menyimpang. Subhanallah. Ini merusak akal manusia. Wa yasudduna an sabilillah. Berapa banyak korbannya daripada bangsa ini? Subhanallah. Ya, korban. Mereka menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fir raddi 'alal mukhalifi difa'un 'anil islami min jihataini. Al-ula al-khatrul khariji. Al-khataru khariji wa huwa al-kafirul al-mutamahhid alladhi lam ya'rif nurul islam bima yakiduhu lil islam wal muslimina min ghazwin yuhtamu fi yuhattimu fi muqawwimatihim al-aqdiyatu al-aqdiyati was-sulukiyati was-siyasiyati wal-hakimiyati wal-hukmiyati wa fi ar-raddi 'ala al-mukhalifi difa'un 'an al-islam min jihatayn. Mengkritisi orang yang menyalah, yang menyimpang adalah bagian daripada membela Islam, menjaga Islam, ditinjau dari dua sisi. Al-ula al-khatarul khariji, ya, penyimpangan tersebut dibagi dua. Pertama, penyimpangan yang membahayakan dari luar Islam. Wahwal kafirul mutamahyid, orang-orang kafir tulen, itu ada tantangan. Ya, kita wajib membela agama kita yang daripada serangan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir tulen. Baik serangan berupa peperangan terang-terangan memerangi negeri kaum muslimin, ya, atau peperangan urat saraf, peperangan logika, ya, peperangan dingin yang mereka sebarkan dari jejaring sosial, ya, dari berbagai macam, ya, media-media. Mereka serang kaum muslimin di rumah-rumah mereka, di tangan-tangan mereka. Subhanallah, ini peperangan. Lihatlah bagaimana kaum LGBT memerangi kaum muslimin dengan cara-cara semacam ini. Demikian juga kaum radikalis, demikian dan seterusnya. Ya, jadi membantah orang-orang yang menyalah adalah bagian daripada membela agama dari dua sisi. Pertama, al-khatul khariji, ada bahaya dari luar yang harus diwaspadai dari orang-orang kafir yang tak senang agama ini tegak. Ya, alladzi lam ya'rif nurul Islam, dialah orang kafir yang tak tahu cahaya Islam. Bima yakidu lil Islam wal muslimin, dengan segala macam tipu muslihat mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Min ghazwin tuhattimu yuhattimu min fi muqawwimatihim ala qadiyah, peperangan yang mereka lancarkan. Subhanallah, ya, memerangi kaum muslimin dalam eksistensi mereka, baik dalam akidah mereka, wasulukiyah, dalam akhlak mereka. Lihatlah bagaimana orang-orang kufar membantu setiap bentuk kelompok-kelompok yang menyimpal dalam Islam. Mereka bantu. Subhanallah. Lihatlah contohnya di India. Pemahaman yang menyimpang, pemahaman Ahmadiyah. Siapa yang membantunya? Orang kufar. Siapa mendukungnya? Orang kufar. Subhanallah. Merendahkan, mementahkan, ya, jihad kaum muslimin di negeri India melawan penjajah kala itu. Maka dimunculkanlah paham-paham semacam ini. Subhanallah. Tak ada jihad, ya, terhadap orang-orang kufar dan semacamnya. Mereka bantu, mereka support. Subhanallah. Paham-paham yang menyimpang, ya, ingin menyatukan agama-agama, katanya millatu Ibrahim, macam-macam. Agama dari langit mau disamakan. Ini adalah pengkaburan. Disupport oleh mereka orang-orang kufar. Ya. Dalam bab akidah was-sulukiyah, dalam bab akhlak, bagaimana mereka menyerang kaum muslimin, menyelanjangi putri-putri kaum muslimin dengan berbagai macam cara, ya, dicampur baur segala macam sana-sana pendidikan perempuan laki-laki, dibuat budaya-budaya pacaran, disebarkan melalui jaring sosial, melalui berbagai macam siaran-siaran televisi-televisi. Bagaimana anak-anak SMP sudah diajarkan berpacaran, bermesra-mesraan, bercium-ciuman, ditontonkan kepada khalayak banyak, merusak akhlak. Dibuat kaum muslimin lalai dengan berbagai macam sarana-sarana, ya, media-media, hiburan-hiburan, lalai, ya, sebagian lalai dengan artis, sebagian lalai dengan telenovela, sebagian lalai dengan hiburan-hiburan, entertainment, lawak-lawak dan seterusnya. Subhanallah. Akhlak ditampilkan berbagai macam tontonan-tontonan, yang berbagai macam idol-idol lah namanya. Ini idol, itu idol, hantu belau idol. Semua. Subhanallah. Ini semua adalah bab akhlak. Mereka rusak, mereka serang. Subhanallah. Dibuatlah baju berbagai macam jenisnya. Dikoyak di bahu yang kanan, koyak bahu kiri, koyak bagian depan, koyak belakang. Baju yang sempurna dikoyak-koyak, dijual dengan harga mahal. Subhanallah. Ini payah membedakan orang gila dengan orang waras sekarang. Subhanallah. Ini adalah serangan dalam bab akhlak. Ya, wassuluk. Wassulukiyah, wassiasiyah, demikian juga dalam hal perpolitikan, Mereka yang menguasai setiap negeri kaum muslimin. Di belakangnya mereka begitu kuat mengarahkan, mendominasi. Subhanallah. Ya. Wal hukmiyah, demikian juga stabilitas hukum yang ditegakkan kaum muslimin di negeri mereka, di bawah intervensi mereka orang-orang kufar. Subhanallah. Ini adalah al-khatarul khariji, bahaya dari luar. Naam Syekh Ibrahim, kamil. Ats-tsaniyatu muwajahatu tasaddu'i dakhili fil ummati bifushuwi firaqin wa nihlin tawfa wa nihlin tawfa taifuha fi abidati shababil ummah idh tasaddu'u dakhili tahtal libasid din yumathilu inkisaron fi ra'sil mali. Naam. Athaniya, adapun bahaya kedua yang harus diwaspadai, ya, wajahatu tasaddu' ad-dakhili, bahaya dari dalam sendiri, dari dalam Islam, fil ummah, tersebar dari di tengah-tengah umat, ya, bahaya yang dari dalam ini berupa apa? Bifusuwi firaqin wa nihal, tersebarnya bermacam sekte-sekte, kelompok-kelompok, tawfa ta'ifuha fi afidati syababil ummah, yang telah melekat, menyebar, mendekam dalam hati-hati syababil ummah, pemuda-pemuda kaum muslimin. Subhanallah. Para banyak yang termakan, menjadi korban. Subhanallah. Dicuci otaknya, dikasih bom, pasang, nah, engkau akan kami nikahkan dengan bidari surga. Kau adalah pengantin yang kami giring sekarang. Kau hancurkan sana itu, tempat-tempat markas polisi, markas tentara, itu orang-orang Islam, itu semua kafir halal darahnya. Nah, hancurkan. Akhirnya dihancurkan sarana umum. Allahu Akbar. Peristiwa Sarinah. Subhanallah. Ini dampak daripada apa? Daripada firqah-firqah yang menyimpang dalam Islam. Pemahaman-pemahaman khawarij yang ada. Subhanallah. Ya, bukan tak ada, mereka ada. Mereka tersebar. Payahnya kadang-kadang tampilan mereka mirip-mirip dengan tampilan kita. Itu musibah. Subhanallah. Berjenggot juga dia. Cingkrang juga celananya. Bercadar juga perempuannya. Pakaian zahirnya sama, tapi lain dalamnya. Subhanallah. Dalamnya mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, ingin memberontak kepada penguasa kaum muslimin, menciptakan revolusi berdarah dan semacamnya, menghalalkan darah kaum muslimin, harta kaum muslimin. Subhanallah. Semuanya halal. Bang-bang mereka rampok dengan alasan ini ghanimah, harta rampasan perang. Subhanallah. Jangan dikatakan enggak ada. Di sini aja mungkin ada yang bertobat dari sana. Saya tak tunjuk orangnya, tapi kami selalu ketawa-ketawa kalau bicara tentang masa lalunya. Tiap Jumat tak boleh mereka sholat di masjid. Di mana? Di pom bensin. Karena semua masjid, kata mereka, masjid dirar. Itu dari orang yang masih hidup sekarang. Ada kayaknya di sini dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Mana yang menyimpang? Ya, ada tetangga, orang non-muslim, setengah mati mau melahirkan. Dia punya mobil, dia mau bawa tetangga tersebut. Tapi ini orang kafir. Halal darahnya ini. Gimana mau kutolong dia? Allahu Akbar. Ya, buat pulau sendiri, buat kapal, mau bajak laut. Subhanallah. Ini pemahaman yang menyimpang. Ada, bukan tak ada. Kelompok semacam ini bukan satu, banyak, namanya pun berbeda-beda, tapi sama alur pemikirannya satu sama lain. Mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Ini tasaddu' ad-dakhiliyyu tahta libasid din. Sesungguhnya kerusakan dari dalam mengatasnamakan agama. Ya, yumathilu inkisaran fi ra'sil mal. Ini bagaikan modal yang telah hancur rusak. Kaum muslimin ini modal kita, kekuatan besar. Ketika dari dalam rusak, modal kita habis. Bagaimana kita akan menghadapi orang-orang kufar dari dalam kita rusak? Karena itulah kita perhatikan jihad kaum muslimin sebelum Salahuddin menghabisi kaum Salibis. Dia perangi orang-orang Syiah dinasti Ubaidiyah. Subhanallah. Lebih dahulu. Bahaya mereka. Ya. Tak boleh disepelekan. Berapa sisa waktu? Habis. 2 menit lagi. Inilah pelajaran manhaj. Ntar aja ada azan. Saya tambahkan 3 paragraf 3 baris lagi supaya selesai. Ya. وقد كان للسالكين في ضوء الكتاب والسنة الطائفة المنصورة الحظ الوافر. Sungguh, ya, bagi orang-orang yang meniti jalan kitab sunnah yang disebut dengan nama At-Ta'ifatul Mansurah, ya, kelompok yang ditolong Allah SWT dimenangkan, mereka miliki al-hadzul wafir, bagian keberuntungan besar, wal maqamil azim, kedudukan yang begitu tinggi, fi jabri kasril muslimin, mereka lah yang paling dahsyat benar-benar berupaya untuk ya menambal berbagai macam bentuk, yakni sompel-sompelan yang ada dalam tubuh kaum muslimin. Mereka tambal, mereka tutup. Subhanallah. Ada yang menyimpang, diluruskan. Segala macam kelompok yang menyimpang. Tak peduli, ini Syiah, luruskan. Khawarij, diluruskan. Ahlul Kalam, diluruskan. Maka kembali ke kajian lama. Mereka inilah paling banyak musuhnya. Subhanallah. Tak peduli mereka. Tak ada tendensi mereka. Loyal mereka hanya kepada kitab, kepada sunnah. Tak punya bendera. Tak punya kartu anggota. Subhanallah. Ya. Mereka yang paling banyak keberuntungan, mereka yang paling dahsyat menjaga Islam. Biraddihim ila al-kitab wa sunnah, agar mengembalikan manusia kepada kitab dan sunnah. Walaupun mereka harus berhadapan dengan celaan, cacian, makian, fitnah, sumpah serapa. Subhanallah. Wa dzalika bi tahtimi ma qamat 'alaihi tilkal firaq al-mufarriqah, mereka lah yang tegak menghancurkan segala macam pemahaman-pemahaman menyimpang dari sekte-sekte yang sesat tersebut. Ya. Min ma'akhid batilah fi mizani syara', mereka letakkan segala macam perkataan mereka menyimpang dalam timbangan syariat, dibantah habis semua. Subhanallah. Demikianlah kajian kita malam hari ini. InsyaAllah semoga dapat dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sabar-sabar kita ngaji. Tak apa, dikit-dikit. Sabar. Para ulama menjelaskan bahwa belajar adab dahulu sebelum ilmu. Iya. Tapi bukanlah maknanya kau tak usah datang ke Sabilun Najah. Tak usah datang kajian. Di mana? Aku sedang baca adab dulu. Dari ilmu inilah kita belajar adab. Bagaimana adab bermajlis, adab bersama guru, bagaimana adab bersama teman, bersama tetangga, bersama istri, bersama anak, bersama kaum kerabat. Dari ilmu ini kita belajar. Maknanya adalah ilmu itu kita pelajari agar kita mengambil daripadanya ya pencerahan bagaimana adab yang benar. Subhanallah. Bukan hanya ilmu toh, karena sebagian orang ilmu belaka tapi tak ada adab. Kalau hutang tak bayar. Ini tak ada manfaatnya ilmu. Ya, menjadi sombong dengan ilmu, tak mau lagi senyum. Dahulu paling rajin senyum, setelah ngaji gagal senyum. Ini bahaya. Dahulu rajin menyapa semua orang setelah ngaji, tak ada lagi sapa dan tegur. Ya, ini menyalah. Subhanallah. Dalam menerapkan ilmu tak ada adabnya. Subhanallah. Ini kita harus jaga. Andai kata nampak orang yang baru mulai mengaji mengenal sunnah, mungkin perempuan baru pakai jilbab pendek, seketika matanya melirik dengan lirikan yang tajam. Ya, itu akhwat. Tak mau disapa, tak mau ditegur. Nampak kawan mungkin, ya, nampaknya isbal, memandang dengan sebelah mata. Jangan. Adab. Tanyakan. Yang baru antum tanyakan, ahlan wa sahlan akhi, selamat datang. Antum dari mana? Apa yang bisa saya bantu? Begitu. Ya, ini harus diperhatikan. Adab, akhlak. Ya. Ajarkan umat ini akidah dan ajarkan kaum salafin adab. Benarkah ini perkataan Syalbani? Allah Ta'ala alam. Tapi memang ada perkataan beliau yang mirip seperti ini, redaksinya. Ya. Puasanya ahlu sunnah, masya Allah akidahnya, tapi salafnya harus adabnya, akhlaknya harus terus menerus untuk diperbaiki dan ditambah. Benarkah salafin itu kurang dalam bab adab akhlak? Syukuran. Tergantung individunya. Ya, Allah tabaraka taala alam. Kalau anda kata mengkata setiap kelompok juga ada yang seperti itu, tak ada adab. Ya, itu individunya. Dan kita meneliti suatu manhaj bukan individunya, manhaj secara utuh. Jangan dikatakan orang salafiyin keras-keras, itu individu. Ya, itu juga ada pada setiap kelompok. Orang salafiyin tak punya adab, itu individu juga ada pada setiap kelompok. Subhanallah. Manhaj yang utuh yang kita pelajari dan kita berusaha untuk menerapkan manhaj dalam diri kita. Subhanallah, ya. Jadi jangan ambil manhaj dari perilaku orang, tidak. Tak benar seperti itu. Ya. Ada seseorang yang masuk Islam dengan keluarganya semua. Ketika dia pelajari Islam, dia baca di telatur Islam, baca Quran terusnya. Kemudian dia hijrah ke suatu negeri Islam. Apa kata dia? Andai kata aku mempelajari Islam dari mereka, tak akan mungkin aku masuk Islam. Syukur aku mempelajari Islam langsung daripada literaturnya. Subhanallah. Karena belum tentu pengamalan kaum muslimin sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Apa yang Allah kehendaki. Tak sempat saya baca lagi. Assalamualaikum.